satu lagu terbaru. Apa sih? Hadirmu Bagai Mimpi, satu lagu terbaru di sini yang dikemas apik oleh Selamat Malam Ambarawa. Yang tahu lagu terbaru dari Adela, suaranya mana dong? Masih membasah luka yang dulu pernah kau cipta. Kau saya kembali di atas derita lama. Tak pernah sayang. Tepuk tangannya buat Adela Manado. Wow, luar biasa. Ambarawa. Untuk Bangkalan tercinta, Campor Gumarang. Bersama Kompak Production, bersama Cumi Cumi. Berikut ini saya panggilkan artis yang bakal melantunkan tembang untuk Anda demi satu kemeriahan suasana pesta pernikahan dari Mbak Musyarofa dengan Mas Supardi untuk Bangkalan yang saya cintai. Bangkalan yang saya banggakan ada Fira Azahra Adela. Kompak Production, Cumi Cumi. Semoga. Selamat malam. Karena ku terlahir tak sempurna, kau salahkan aku, hinakan diriku, tak peduli aku, cinta yang merana. Kau salahkan aku, hinakan diriku, tak peduli aku, kasihku tersiksa. We'll be right back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya mana ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, luar biasa penontonnya full dari sebelah kanan sampai sebelah kiri ya. Oke, bareng-bareng Adela. Oh iya, juga tak lupa Fira ucapkan selamat menempuh hidup baru buat kedua mempelai. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Yang jomblo-jomblo ini cepat nyusul ya. Oh enggak. Oke, artis yang satu ini tergolong artis kundangnya Jawa Timur. Kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Punya suara merdu pokoknya, lain daripada yang lain. Bucai anggun, wajahnya anggun, penampilannya semuanya anggun. Terjuluk dengan ratu anggunnya Indonesia. Ada New Lampes, juga ada SNP Indonesia. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Anissa Rahma Cupalapa. Terhanyut dalam kemesraan, membuat diriku lupa semuanya. Hello. luar biasa, Lampis. Boleh saya minta tepuk tangan yang mana dong semuanya buat Lampis. Terima kasih. Rentang. Norma K J I A T lah. Thank you. Niti, selamat. Satu lagu request dari keluarga besar saya belajar ya. Mas Ari Wijaya dan Mbak Nurul Ija bersama Kompak Production, bersama Cumi Cumi dan juga Diki Jaya. Untuk saudaraku dari Modung, kita kembali bergoyang. Untuk yang berikut ini, satu sapaan mesra dan juga satu sapaan romantis bareng kehadiran dari Norma KKI Ateila. Terima kasih. Marshal Baswedan bareng-bareng nyobanya. Sambil panas-panas goyang ya. Thank you. kembali ayah. Wow, subhanallah. Sudah cantik, lincah, suaranya merdu lagi. Sebagai artis yang pertama yang bakal menyapa Anda dulur, kali ini saya panggilkan artis kelahiran Kota Gresik, Jawa Timur bakal menyapa Anda. Untuk Blitarku, kita goyang bareng Arneta Julia Aceh. Selamat malam semuanya. Selalu aku spesial buat semuanya ada di sini, buat Blitarku tercinta. Kita kalem-kalem dulu ya. Adela. Kita boleh goyang kalem-kalem dulu, yang santai-santai dulu. Thank you.

matur sembah pun Mas Bos. Yuk dikasih untuk Anda bersama kehadiran dari Arlida Putri Adela. Putri. Terima kasih. Satu kardus, terima kasih untuk Ardida. Nyetrum so, terus ngomong yo. Kita goyang bareng-bareng New Balaba. SNB Indonesia buat WSL yang hadir. Pesan, terima kasih. Buat Juragan Bawang, goyang dong. Yeah. goyang. Juragan sawer, semoga rezekinya tambah banyak. Oke. Kali ini langsung aja bareng New Palapa, tembang yang ke selanjutkan. Ku cinta Berpisah sama tinggal sayang, semoga engkau hidup bahagia. Derai air mata membasahi pipi sebagai tanda cintaku yang suci. Sadari tak selamanya cinta itu harus memiliki. Selamat berpisah sama tinggal sayang, semoga engkau hidup bahagia. Semuanya para sahabat-sahabatku SNP SNP Indonesia, kita wait lagi mas bos. Oh, Oke, okay. Kalian cukup dua teman lagu dari aku. Semua kembali, Mas Bos. Saya mau saya peluk, Mas. Aja. Adalah. Bisik